إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Penjelasan ringkas terhadap Kitab Tauhid yang dijelaskan oleh Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizallahu taala warha. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan masuk pada bab yang baru dari kitab ini. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala, berkata Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala fi kitabihi باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يلحدون في أسمائه أي يشركون. وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى beliau membuat judul atau bab dengan mengutip dari firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-A'raf ayat yang ke-180, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan bagi Allah atau Allah memiliki al-asma al-husna, nama-nama yang husna. Naam, al-asma al-husna yakni nama-nama yang paling puncak fil husni, dalam kebaikannya, yakni tidak ada nama yang paling sempurna, yang lebih baik, yang kecuali dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni tidak ada lagi nama selain dari nama Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik. Yakni nama Allah itu sudah nama yang paling baik, yang paling puncak. Nah, itu makna dari al-asmaul husna. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama yang baik. Taib, fad'uhu biha. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka berdoalah kalian kepada Allah biha, dengan menggunakan nama-nama tersebut. Ya. Allah tidak menyebutkan pembatasan dari jumlah nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah mengkhabarkan bahwasanya Allah itu memiliki nama-nama yang indah, yang baik. Nama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ketika kita berdoa kepada Allah untuk menggunakan nama-nama tersebut. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Dan biarkanlah mereka, ya, orang-orang yang melakukan ilhad pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Taib. Makna dari al-ilhad disebutkan oleh mereka para ulama ialah yamilun, atau asal katanya al-mail, yakni condong. Dan yang dimaksud dengan al-ilhad, melakukan tindakan ilhad pada nama-nama Allah, begitu pula sifat-sifat Allah, ialah yamilun biha anis sawabi imma bijahdiha au jahdi ma'aniha au ja'alha asma'a li ba'di makhluqati. Mana al-juhud, al-ilhad pada nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala, yakni seseorang dia condong dari makna yang benar dari nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut, yakni dia berpaling dari makna tadi, makna yang terkandung dari nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat Allah, dengan dia menentangnya nama tersebut, atau menentang, mengingkari makna dari nama tersebut, atau juga menjadikan nama-nama tadi untuk sebagian dari nama untuk makhluk. Ini namanya al-ilhad fi asma'illahi wa sifatihi. Tindakan ilhad dari atau terhadap nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, yakni seseorang berpaling dari nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk dia mengingkarinya, entah mengingkari sebagian dari nama Allah atau maknanya. Dan disebutkan pula oleh mereka para ulama masuk dalam kata ilhad, tindakan melakukan ilhad pada nama dan sifat Allah ialah at-ta'wil, menta'wilkan nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tindakan al-ilhad. Kenapa? Karena tindakan ta'wil itu adalah memaknakan nama atau sifat bagi Allah tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dipahami oleh mereka para salafus saleh. Baik. Maka dalam ayat tersebut Allah mengatakan biarkan mereka orang-orang yang melakukan ilhad terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sayujzauna ma kanu ya'malun. Maka kelak mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan mereka. Yakni orang-orang yang melakukan ilhad, penentangan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala, nam diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, setelah beliau membawakan ayat ini, beliau menukil dari Al-Imam Ibnu Abi Hatim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala huma, dalam memaknakan yang namanya atau memaknakan firman Allah yulhiduna fi asma'ihi, mereka melakukan ilhad pada nama Allah Subhanahu wa taala. 6 disebutkan oleh Ibnu Abbas dengan yusyrikun, yakni dengan mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa anhu, dan juga disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, mana al-ilhad fi asma'ihi ialah samawul lata minal ilahi wal uzza minal aziz, di mana mereka orang-orang musyrikin bentuk ilhadnya mereka terhadap nama Allah Subhanahu wa taala ialah mereka menamakan lata minal ilah. Mereka punya berhala yang namanya lata, itu kata mereka, mereka ambil dari nama Allah al-ilah. Ya, lata itu merupakan resapan kata, pecahan kata dari al-ilah. Dalam keadaan lata ini adalah nama berhala. 6. Wal Uzza minal Aziz, dan mereka mengambil nama berhala al-Uzza ini diambil dari nama Allah al-Aziz. Ya, ini juga merupakan bentuk ilhad terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Naam, menamakan berhala dengan nama-nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Atau dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada makhluk. Naam. Wa anil a'mash, dan beliau pula menyebutkan dari al-Imam al-A'mash Sulaiman bin Mihran al-Kufi, ya, seorang ulama besar, imam faqih dari negeri Kufah. Al-Imam al-A'mash beliau menjelaskan makna firman Allah Subhanahu wa taala yulhiduna fi asma'ihi, kata beliau ialah yudkhiluna fiha ma laisa minha, yakni mereka memasukkan pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Yakni apa? Menamai Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana mereka ahlul falsafah, orang-orang filsafat, ya, memiliki istilah tersendiri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyebut Allah dengan illatun fa'ilah. Illatun fa'ilah yang menyebabkan segala sesuatu. Ini istilah mereka ahlul filsafah dalam menamai Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan bentuk ilhad terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, penjelasan al-ilhad dalam nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah kita sebutkan tadi, yakni seseorang itu apa? Condong dalam memahami makna nama Allah Subhanahu wa taala dari makna yang sebenarnya. Dia memaknakan nama Allah dengan makna yang lainnya. 6. Dan juga maksud dalam kata ilhad menjadikan nama Allah Subhanahu wa taala, nama-nama berhala diambil dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Atau ilhad itu pula, maksud kata ilhad ialah menamai Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang tidak Allah bernama dengannya. Jadi tidak boleh kita memberikan nama bagi Allah dengan nama tersendiri. Kenapa? Karena nama atau al-asma'u was-sifat, nama dan sifat-sifat bagi Allah itu adalah amru tauqifiyah, perkara yang harus dibangun di atas dalil. Maka tidak boleh kita mensifati atau memberikan nama bagi Allah dengan kehendak kita sendiri. Naam, harus berlandaskan nas dalam Al-Quran dan juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Itu perkara yang penting harus kita perhatikan dalam permasalahan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mensifati atau menamai Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tidak bernama dengannya atau mensifati dirinya dengan sifat tersebut. Atau pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menamai Allah dengan nama tersebut atau mensifati Allah dengan sifat tersebut. Naam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala berkaitan dengan makna ayat ini. Taib. Kata beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala ini, akhbara ta'ala an nafsihi anna lahu asma'an qad balagatil ghayata fil husni wal kamal wa amara ibadahu an yas'aluhu wa yatawassalu ilaihi biha. Kata beliau Asy-Syaikh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang dirinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama qad balagatil ghayata fil husni wal kamal, yang mana nama-nama tersebut telah mencapai dalam puncak kebaikan dan kesempurnaan. Ya, yakni tidak ada lagi nama yang lebih sempurna nam dan yang lebih baik dibandingkan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa amara ibadahu an yas'aluhu, dan juga Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memerintahkan kepada hamba-hambanya, yakni kepada kita semua kaum muslimin, untuk yas'aluhu, meminta, yakni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yatawassalu ilaihi, dan bertawassul, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala biha, dengan nama-nama tersebut. Yakni ketika kita berdoa, kita menggunakan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan hajahnya kita. Apa yang kita inginkan. 6. Dan ini diantara adab di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diantara sebab dari sebab-sebab dikabulkannya doa seorang hamba. Yakni ketika seseorang itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meminta kepada Allah dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan kebutuhannya. Taib. Ketika dia meminta untuk diberikan rezeki, maka dia menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keadaannya tersebut. Ar-Razzaq. Ya, ya Razzaq urzuqni. Naam. Atau dengan nama-nama yang lainnya. Ini di antara bentuk bagaimana seseorang itu berdoa menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan adab di dalam berdoa dan juga sebab dikabulkannya doa seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya, yakni kepada kita semua kaum muslimin, untuk meminta, yakni berdoa kepada Allah, dan bertawassul, yakni mendekatkan diri kepada Allah menggunakan nama-nama tadi. Taib. wa an yatrukul ladzina yamiluna bihadzihil asma'il jalilati ila ghairil wajhati salima. Dan juga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk meninggalkan orang-orang yang mereka itu condong dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang agung ini, condong dari makna yang benar dari nama Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita tidak mengikuti orang-orang yang memaknakan atau menamai Allah atau mensifati Allah sesuai dengan keinginannya sendiri. Di antaranya ialah Allah memerintahkan kepada kita untuk meninggalkan ahlut ta'wil, orang-orang yang suka menta'wil, memalingkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tayib, ketika disebutkan dalam ayat Al-Qur'an atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak masuk di akal dia, sehingga dia mengatakan ayat ini kalau kita maknakan secara zahir ini apa? Akan terlihat lucu, maka harus ditakwil maknanya. Hati-hati dengan orang yang demikian. Ya. Karena dia menggunakan takwil yang mana kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ahlu takwil disebutkan oleh mereka para ulama, kalau bukan karena takwil itu menjadi sebab penghalang seseorang itu dikafirkan, maka niscaya mereka sudah dikafirkan. Kenapa? Yang namanya takwil ini merubah makna dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus dalam permasalahan al-asma wa sifat. Tidak boleh kita menggunakan akal kita. Ya. Dalam permasalahan al-asma wa sifat, tidak boleh seorang hamba itu menggunakan akalnya. Kenapa? Karena nama-nama dan sifat-sifat Allah itu merupakan apa? Amru tauqifiyah. Telah kita jelaskan. Ya, ini sesuatu yang harus dibangun di atas nas Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak boleh akal ikut di dalamnya. Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita di dalam ayat ini untuk meninggalkan orang-orang yang mereka itu apa? Condong dari memanakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dari makna yang hak. Ya, seperti kita sebutkan tadi ahlu ta'wil. Nah, ketika disebutkan dalam ayat Al-Qur'an tentang wajah Allah, ya, atau tangan bagi Allah, dia mengatakan apa? Masa Allah berwajah? Masa Allah bertangan? Kalau begitu Allah seperti makhluk, maka tidak mungkin Allah seperti makhluk. Lalu bagaimana? Berarti ayat ini harus ditakwil. Inilah kesalahan mereka ahlu takwil. Dan mereka ahlu takwil ketika mentakwil, memalingkan makna dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka terjatuh dalam dua kesalahan. Yang pertama, mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, tidak mungkin mereka menolak nama dan sifat Allah itu melainkan apa? Mereka maknakan atau serupakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka katakan, "Masa Allah berwajah? Allah bertangan?" Berarti seperti makhluk. Berarti apa? Dia telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Sehingga dengan itu apa? Dia terjatuh pada yang kedua, al-juhud, menentang, menolak firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan nama dan sifat bagi Allah tadi. Tidak mungkin Allah bertangan. Akhirnya apa? Dia menafikan tangan bagi Allah dan dia maknakan dengan al-quwwah, kekuatan. Dalam kenyataannya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah telah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, Dan ayat ini merupakan bantahan bagi mereka, orang-orang yang suka melakukan takwil terhadap nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Allah mengatakan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Tidak boleh bagi kita selaku hamba menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Dalam ayat yang pertama itu, pada penggalan ayat yang pertama ini, Allah menafikan at-tasybih bil makhluk. Penyerupaan Allah dengan makhluk, tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluk. Wa huwas sami'ul basir. Dalam ayat yang berikutnya Allah menetapkan as-sam', pendengaran bagi Allah, wal basir, dan penglihatan. Menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala atau sifat yang dimiliki oleh makhluk. Nam atau nama dari sifat yang dimiliki oleh makhluk itu secara nama mungkin sama dengan Allah Subhanahu wa taala, namun secara hakikat itu berbeda. Makanya Allah Subhanahu wa taala menafikan penyamaan Allah dengan makhluk, kemudian Allah menetapkan apa? Sesuatu yang itu dimiliki oleh makhluk. As-sama' wal basir. Pendengaran dan penglihatan. Namun apakah penglihatan dan pendengaran Allah itu sama dengan makhluk? Tentunya tidak. Kenapa? Allah sudah menafikan tadi. Jangankan antara Allah dengan makhluk, makhluk sesama makhluk saja dengan sifat yang sama namanya namun berbeda bentuknya. Naam. Ayam memiliki tangan, sayapnya. Gajah memiliki tangan. Apakah sama tangan ayam dengan gajah? Dalam keadaan sama dalam sisi nama, namun berbeda dari bentuk hakikat. Maka ketika kita membaca ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, maka kita tetapkan hal tersebut. Ketika Allah mensifati bahwasanya Allah itu memiliki tangan, kita menetapkannya Allah memiliki tangan dan tidak boleh ditakwil dengan kekuatan. Karena dalam bahasa Arab yang namanya tangan itu tangan. Naam. Dan tentunya tangan di sini ketika disandarkan kepada Allah sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita menyerupai tangan Allah dengan makhluk. Naam. Ini kesalahan mereka, orang ahlu takwil, terjatuh dari yang pertama menyamakan Allah dengan makhluk, yang kedua ialah mengingkari sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian beliau mengatakan, wa yanharifuna biha anil haqqi bisyattal inhirafat ad-dalah wa anna haula'i sayulqawna jaza'ahumur radi'. Kata Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala, di mana mereka orang-orang yang condong dari nama Allah Subhanahu wa taala dari makna yang hak, mereka adalah orang-orang yang yanharifun, menyimpang dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut, dari al-haq, bisyattal inhirafati dhalah, dengan berbagai macam bentuk penyimpangan yang menyesatkan. Dan Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan balasan bagi mereka. Naam. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, penjelasan ringkas berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di atas dari Asy-Syaikh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala wa ra'a. Maka kaidah yang perlu kita perhatikan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah di dalam memahami nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ialah kita harus meyakini bahwa nama dan sifat Allah itu berbeda dengan makhluk. Yakni harus kita menafikan yang namanya at-tasybih, keserupaan antara sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Naam. Dan yang kedua ialah kita menetapkan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan atas dirinya, atau Allah subhanahu wa ta'ala bernama dengannya dan mensifati dirinya dengan sifat tersebut, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menamai Allah dengan nama tersebut dan mensifati Allah dengan sifat tersebut, maka wajib untuk kita menetapkannya tanpa mentakwil nama atau sifat tersebut. Naam. Ini merupakan kaidah di dalam memahami nama dan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang mukmin yang memahami hal ini, ketika dia mendapati firman Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya Allah itu memiliki wajah, Allah itu memiliki tangan, dan Allah itu memiliki betis, dia akan mengimani sebagaimana yang datang dalam Al-Quran atau dalam nas tersebut, dengan tanpa dia menyerupakan dengan makhluk. Nah, adapun mereka orang-orang yang mentakwil sifat-sifat bagi Allah atau nama bagi Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka inilah orang-orang yang menentang sifat atau nama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Nah, dan di dalam permasalahan al-asma wa sifat, nama dan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, banyak dari mereka orang-orang yang memiliki ilmu, ya, bahkan dikatakan seorang yang faqih di dalam ilmu, terjatuh di dalamnya, tergelincir dalam memahami sifat dan nama bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan jauh-jauh, ya, di zaman sekarang. Di zaman dahulu saja seperti Al-Imam Ibnu Hazm yang beliau itu memiliki mazhab zahiriyah, yakni ketika menetapkan suatu hukum itu ditetapkan sesuai dengan apa yang datang dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Ini secara mazhab beliau. Namun dalam permasalahan al-asma'u wa sifat Al-Imam Ibnu Hazm, beliau juga tergelincir, apalagi sekelas di zaman sekarang. Ya, siapapun dia, ketika dia mentakwil sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sebanyak apapun karya tulisnya, dari karya tulis ilmiah, ya, namun dia masih memiliki sifat takwil atau menggunakan takwil dalam sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut dikatakan orang yang tergelincir dalam permasalahan akidah al-asma wa sifat. Secerdas apapun orang tersebut, ya, siapapun, sebutkan siapa namanya. Nah, sekelas Al-Imam Ibnu Hazm, ini pun apa? Para ulama memperingatkan kaum muslimin ketika beliau membahas tentang al-asma wa sifat agar kita berhati-hati. Karena ada beberapa permasalahan yang Al-Imam Ibnu Hazm itu apa? Tergelincir padanya. Naam. Ini masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan masih ada lagi penjelasan atau faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita dan juga kaum muslimin untuk senantiasa kembali dalam mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan demikian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk tersampaikan pada jalan-jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana أن الحمد لله رب العالمين.